Gambaran rangkaian kehidupan manusia menuju alam keabadian. Jendela akhirat. Azzi imani nafzi qur'ani. Azzi imani nafzi qur'ani. Wasluki adabun rabbi rabbani. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sejangka usiar dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa, yakni dalam rubrik Jendela Akhirat. Seperti biasa, Syekh Rahmat Hidayat akan menyampaikan beberapa kabar yang termaktub dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara hari akhir. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda kiamat besar atau tanda besar hari kiamat yang terakhir, yaitu api yang mengumpulkan manusia. Sekali lagi, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tanda besar kiamat yang terakhir, yaitu api yang mengumpulkan manusia. Baiklah pendengar dimanapun anda berada, mari kita simak berita-berita tersebut. Pendengar, saat semua tanda-tanda kiamat berlalu satu demi satu, maka puncak dari tanda-tanda tersebut adalah keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun. Inilah kabar terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda besar kiamat. Tanda terakhir ini akan keluar dari kawah Eden yang menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun. Ketika api yang besar tersebut muncul dari Yaman, maka ia akan menyebar di bumi dan akan menggiring manusia ke tempat mereka dikumpulkan. Dan orang-orang yang digiring itu terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama, mereka adalah yang penuh sukacita. Mereka makan, mengenakan pakaian, dan menaiki kendaraan. Kemudian kelompok yang kedua, kondisi mereka terkadang berjalan dan terkadang menaiki kendaraan. Mereka semua saling bergantian dengan satu unta, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabda, bahwa manusia itu dikumpulkan menjadi tiga kelompok. Kelompok yang bersuka cita, kelompok yang merasa takut, dan kelompok di mana dua orang di atas unta. Tiga orang di atas unta, empat orang di atas unta, dan sepuluh orang di atas unta, lalu selebihnya digiring oleh api. Api ini akan selalu bersama mereka di saat mereka istirahat, di saat mereka bermalam, di waktu pagi, dan di waktu sore hari. Pendengar yang budiman, dimanapun anda berada, kelompok ketiga adalah mereka yang digiring oleh api. Mereka digiring api dari belakang dan dari segala penjuru ke tempat mereka dikumpulkan. Barang siapa terlambat, maka ia akan dimakan oleh api. Dan pendengar, kondisi yang mengerikan tersebut digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikeluarkan api pada penduduk yang ada di timur. Lalu api tersebut menggiring mereka ke barat. Ia akan selalu bersama mereka saat mereka bermalam, saat mereka beristirahat. Apa saja yang jatuh dan tertinggal dari mereka menjadi miliknya atau dimakannya. Ia berada di belakang dan menggiring mereka bagaikan digiringnya unta yang patah kakinya. Bahkan pendengar, dikarenakan kondisi tersebut sangat genting, seseorang akan rela menukar kebunnya yang sangat bagus demi sebuah kendaraan yang biasa ia tunggangi untuk menghindari api yang menggiringnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia akan dikumpulkan dalam tiga kelompok. Satu kelompok yang mengenakan pakaian, diberi makan, dan berkendaraan. Satu kelompok yang berjalan dan berlari. Dan satu kelompok lain yang wajah-wajah mereka diseret oleh para malaikat dan digiring menuju api. Lalu seseorang dari mereka berkata, dua kelompok ini sudah kami ketahui. Maka bagaimana keadaan orang yang berjalan dan berdiri? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah Ta'ala mengirimkan penyakit yang mematikan pada binatang tunggangan mereka hingga tidak ada yang tersisa. Bahkan seseorang memiliki kebun yang sangat bagus akan ditukarnya dengan unta betina gemuk yang memiliki pelana. Akan tetapi orang tersebut tetap tidak bisa memilikinya. Pendengar, setelah keluarnya api tersebut, sebelum masa dunia benar-benar mendekati akhirnya, manusia digiring ke Syam sebagai tempat berkumpulnya mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya. Sebanyak 3 kali beliau bersabda, di tempat inilah kalian akan dikumpulkan. Di tempat inilah kalian akan dikumpulkan. Di tempat inilah kalian akan dikumpulkan. Dengan berkendaraan, berjalan, dan dengan diseret di atas wajah-wajah kalian. Ibnu Abi Bakir rahimahullah menjelaskan tentang hadis tersebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat ke arah Syam, kemudian berkata, kesinilah kalian akan dikumpulkan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada hijrah setelah hijrah. Manusia pergi menuju tempat hijrah Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak tersisa di muka bumi kecuali orang-orang yang jelek. Bumi-bumi tempat mereka berpijak akan melemparkan mereka. Demikian pula zat Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci mereka. Api akan mengumpulkan mereka bersama kera dan babi. Api akan selalu bersama mereka ketika mereka bermalam atau ketika mereka beristirahat. Dan api itu akan memakan orang yang tertinggal. Pendengar, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, diungkapkan dalam tafsir Ibnu Uyainah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa barang siapa melakukan tentang mahsyar itu di sini, yakni di Syam, maka bacalah permulaan surat Al-Hasyr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bersabda kepada mereka, keluarlah kalian. Mereka bertanya, kemana? Beliau menjawab, ke bumi tempat berkumpul. Pendengar, yang menjadi sebab dijadikannya Syam sebagai tempat berkumpul, karena ketika banyak terjadi fitnah di muka bumi, keamanan dan keimanan hanya berada di Syam. Mengenai hal tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba saja aku melihat halaman Alkitab atau Al-Quran di bawah kepalaku. Lalu aku mengira bahwa ia dibawa pergi. Kemudian mataku terus mengikutinya, sehingga diletakkan di Syam. Ketahuilah, sesungguhnya keimanan berada di Syam, ketika banyak terjadinya fitnah. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kegentingan akan menjadikan kalian beberapa pasukan yang disiagakan, satu pasukan di Syam, pasukan di Yaman, dan pasukan di Irak. Ibnu Hawalah berkata, "Jika aku mendapatkannya, maka pilihlah darinya bagiku, wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaklah kalian berada di Syam, karena ia adalah bumi pilihan Allah yang dipilihkan bagi para hambanya yang terpilih. Jika kalian tidak menginginkannya, maka tinggallah di Yaman dan minumlah dari kolam kalian. Karena sesungguhnya Allah telah menjamin Syam dan penghuninya untukku." Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Syam dengan keberkahan, sebagaimana hal tersebut telah dikabarkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk Syam kami. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan untuk Yaman kami." Nah, pendengar, dimanapun Anda berada, setelah merenungi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keluarnya api dari Yaman dan dihimpunkannya manusia di Syam, maka dapat kita ketahui bahwa penghimpunan manusia akan terjadi di dunia sebelum terjadi di akhirat kelak. Setelah itu, terjadilah hari akhir bagi dunia beserta isinya, di mana tiupan sangkakala akan meluluh lantakan bumi dan langit. Alam yang indah lagi mengagumkan, kehidupan yang beragam dan makhluk-makhluk hidup yang mempesona, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, semuanya akan binasa. Tak ada yang tersisa dari makhluk langit dan bumi, kecuali siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Akhirnya pendengar, bagaimanakah gambaran peristiwa besar dan dahsyatnya hari kiamat? InsyaAllah, kengerian hari kiamat akan kita bahas berdasarkan kabar dari Al-Quran dan Sunnah di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Rabbani wasuluki adabun Rabbi Rabbani wasuluki adabun Rabbi Rabbani wasuluki adabun Rabbi Rabbani. Ah, what's the adam?